Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarh masail jahiliyah, penjelasan tentang beberapa hal yang merupakan ciri khas dan sifat khusus ahlul jahiliyah. Sifat khusus ahlul jahiliyah yang mana kita dilarang untuk menyerupai mereka. Saat ini kita telah sampai ke permasalahan yang ke-20, yaitu i'tiqaduhum anna af'al as-saharati wal kuhan min karamatil awliya. Tindakan mereka, yaitu ahlul jahiliyah, meyakini anna af'al as-sahara, apa-apa yang diperbuat pekerjaan-pekerjaan penyihir, wal kuhan, dan juga dukun-dukun, min karamatil awliya, dari karamatil awliya, dari karamah para wali. Mereka menganggap perbuatan sihir dan juga apa-apa yang dilakukan oleh dukun, ya, termasuk dari karamah para wali. Ya. Sebelum kita masuk dalam penjelasan sedikit, ya, catatan terhadap judul ini, terdapat perbedaan, ya, kenapa disebutkan af'al as-sahara wal kuhan, karena disebutkan keduanya perbuatan penyihir dan juga perbuatan dukun, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Para penyihir adalah yang memberi, ya, yang memberi pengaruh menyihir seorang. Sedangkan al-kuhan, ya, digunakan kata al-kuhan adalah artinya mereka yang mengaku, ya, mengetahui ilmu ghaib dan juga menunjukkan pada hal-hal yang gaib, ya, menunjukkan pada hal-hal yang gaib. Misalnya seorang datang kepada penyihir, ia akan mengatakan, ya, tolong sihir si fulan, tolong sakiti si fulan, tolong ambil barang ini dari si fulan. Nah, ini yang dia lakukan kepada penyihir. Kalau seorang datang kepada dukun, ia akan mengatakan, saya miliki barang yang hilang, di mana dia? Anak saya sedang kabur, di mana dia? Apakah saya akan mendapatkan rezeki hari ini atau tidak? Nah, ini yang ia lakukan kepada al-kuhan. Ini perbedaan antara al-kuhan dengan as-sahir, penyihir, dan al-kuhan. Maka di antara sifat ahlul jahiliyah adalah jikalau mereka melihat suatu hal yang khariqul 'adah, tidak biasa, suatu hal yang terlihat tidak, ya, wajar dari perbuatan para penyihir dan juga al-kuhan, mereka anggap ini adalah karamah. Mereka anggap ini adalah karamah para wali. Perhatikan al-mas'alatul 'ishrun, masalah yang ke-20, i'tiqaduhum fi makhariqus sahara wa amsalihim annaha min karamatish shalihin wa nisbatuhu ila al-anbiya kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam. I'tiqaduhum, tindakan mereka meyakini, fi makhariqis sahara, dalam hal-hal aneh, hal-hal yang, ya, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh para penyihir, wa amsalihim, dan semisal mereka, annaha min karamatis salihin, bahwasanya hal tersebut adalah termasuk dari karamah orang-orang saleh. Wa nisbatihi ilal anbiya, serta tindakan mereka menyandarkan hal tersebut kepada para nabi, kama nasabuhu li Sulaiman alaihissalam, bagaimana mereka menyandarkan sihir, mereka mengatakan sihir adalah perbuatan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Asy-Syarh penjelasan berkata, Asy-Syarh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-makhariq, yang dimaksud al-makhariq adalah al-umur al-fariqah lil-adah, perkara-perkara, ya, yang tidak biasa, perkara-perkara yang di luar kebiasaan, ya, seperti seorang yang bisa berjalan di atas air, ya, kebiasaan pada dasarnya manusia tidak bisa berjalan di atas air, tenggelam, akan tapi sebagian orang bisa berjalan di atas air, ya. La yaqdiru 'alaiha illallah, hal-hal, ya, yang tidak terjadi ya, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jarat ala yadi nabiyyin fa hiya mu'jizah. Jikalau hal seperti ini terjadi melalui tangan para nabi, ya, terjadi pada para nabi, maka ia adalah mu'jizat. Disamakan dengan mu'jizat, ya. Seperti misalnya diberi contoh di sini, misal qalbi 'asa hayya li Musa alaihissalam, sebagaimana ya Nabi Musa, ya, tongkatnya berubah menjadi ular, ya. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya berubah menjadi ular untuk mengalahkan ular-ular, ya. Mengalahkan ular-ularnya para penyihir Firaun. Wa bisuma 'inda 'Isa min Ibra'il akmahi wal abras wa ihya'il mauta bi'idznillah wa ma a'tahu Allah li Muhammad min al mu'jizat allati a'zamaha hadzal Qur'an al 'azhim allazi a'jaza al bashariyah kullaha wa 'ajaza al jin wal ins ay ya'su bi mithli wa ajaza al jin wal ins ay ya'tu bi mithli, ya. Maka di antara atau hal-hal yang khariqul 'adah di sini, ya, hal-hal yang keluar dari kebiasaan di sini, jikalau ia terjadi pada para nabi disebut dengan al mu'jizah, ya, seperti yang telah sebutkan tadi, ya. Tentang, ya, bagaimana terjadi pada Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular, ya. Demikian pula hal ini terjadi pada Nabi Isa, ya. Mukjizat di antara mukjizat yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mukjizat yang terjadi pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu apa? Ibra'ul akmah wal abras, ya. Dihilangkannya penyakit, ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengusapkan tangannya, ya, lalu hilanglah al-akmah wal abras, penyakit dari orang-orang yang diusap, ya, yaitu penyakit buta dari lahir, ya, al-akmah, dan juga al-abras, penyakit, ya, kusta. Ketika diusap oleh Nabi Isa, ya, hilang kedua penyakit tersebut. Wa ihya'il mauta bi'iznillah. Demikian pula ketika Nabi Isa, ya, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Wa ma'atahu Allah li Muhammad minal mu'jizat, Muhammad SAW minal mu'jizat. Demikian pula pada Nabi Muhammad terdapat berbagai mukjizat, ya, berbagai mukjizat allati a'zamuha hadzal Qur'an al-'azhim, yang mana yang paling agung dan paling besar dari mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an al-'azhim, Qur'an yang agung ini, ya. Kenapa ia adalah mukjizat terbesar daripada mukjizat Nabi SAW? Karena mukjizat-mukjizat yang lainnya, ya, mukjizat-mukjizat lainnya yang ada di zaman Nabi Rasulullah tidaklah disaksikan oleh orang-orang yang hidup setelahnya, hanya disaksikan oleh orang-orang yang ada saat mukjizat tersebut, ya. Sedangkan Al-Qur'an masih bisa disaksikan, ya, sampai saat ini, di mana seluruh orang tidaklah bisa mampu, ya, untuk mendatangkan semisalnya. Allazi a'jaza al-bashariyya kullaha wa 'ajaza al-jinn wal ins ay ya'tu bimithlih, yang mana hal ini, mana Al-Qur'an ini telah membuat, ya, tidak ada seorang pun yang mampu dari seluruh manusia, bahkan jin dan manusia seluruhnya tidak mampu untuk mendatangkan hal yang semisalnya, bahkan jikalau mereka saling tolong-menolong. Ini yang pertama, jenis khariqul 'adah yang pertama. Jenis hal yang keluar dari kebiasaan yang pertama, yaitu mukjizat jikalau melalui tangan atau jikalau terjadi pada para nabi. Adapun jikalau terjadi pada para wali, pada hamba-hamba Allah yang saleh, ya, ketika kita menyebutkan al-awliya, para wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang maksud adalah apa? Orang-orang yang bertakwa dan saleh. Ala inna awliya Allah lakafun alaihim walahum yahdudun alladzina amanu wakamu yattaqun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi ketika kita melihat seorang itu saleh, ketika orang itu wali atau bukan, kita lihat kepada keimanan dan ketakwaannya. Kita lihat kepada keimanan dan ketakwaannya. Jika seorang dia seorang beriman dan bertakwa, meskipun tidak ada hal-hal khariqul adah, tidak ada hal-hal yang karomah-karomahnya yang nampak, maka ia jadi seorang wali. Adapun jikalau ia banyak sekali karomahnya, bisa jalan di atas air, bisa ini, bisa terbang, bisa ini, segala macam. Akan tapi ia bukan seorang bertakwa, jam sholat, ketika waktu sholat ia tidak sholat, ya, ketika ia banyak melakukan kesyirikan, ia banyak melakukan kemaksiatan, meskipun ia tidak ada padanya amrul khairul ada, maka ini bukan wali. Ya, dan apa-apa yang jadi padanya bukan karomah, ya, bukan karomah, misalnya ia kebal, ditembak, ya, sholat nggak sholat, ya sama aja, ini bukan wali. Bukan wali. Amma idza jara khariqul 'ada 'ala yadi 'abdin shalihin taqiyyin mu'min. Adapun jika perkara yang khariqul 'ada ini terjadi pada 'abdun shalih, seorang hamba yang saleh, taqiyyin mu'min, seorang yang bertakwa lagi mu'min, fa hadza yusamma karamah, maka ini dinamakan dengan karamah. Ini dinamakan dengan karamah, ya. Minallahi azza wa jalla ajraha ala yadihi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, ya, Allah berikan kepadanya, imma lihajatil muslimin kama hasal Maryam alaihi salam, bisa jadi karena kebutuhan kaum muslimin, ya, orang-orang kepadanya, kama kepada karamah tersebut, kama hasal Maryam alaihi salam, bagaimana hal yang terjadi pada Maryam alaihissalam. Wa fi anna Zakaria, fi anna Zakaria idza dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa wa hiya mutafarriqah lil ibadah bi hadha al-mihrab. Yang mana jika Zakaria masuk ke tempat ibadahnya, ia akan mendapatkan di sisi Maryam, ya, terdapat rizki, ya, terdapat rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Maryam hanya fokus beribadah di tempat tersebut, ya. Wa huwa makanul ibadah, maksud dengan mihrab adalah makanul ibadah, ya. Wa kadzalika ma hasala ashabil kahfi min naumit tawil, ya. Demikian pula apa yang terjadi pada ashabul kahf, ya, pada ashabul kahfi ketika mereka tidur dalam waktu yang panjang, ya. Wa baqa'im ala halatihim lam ta'kul ardi ajsamahum, keberadaan mereka tetap dalam keadaan tersebut, tidaklah, ya, tidaklah tanah memakan tubuh mereka, ya, tidak menyebabkan tubuh mereka rusak. Mereka tetap hidup dan juga tetap, ya, tidur dalam keadaan waktu yang sangat lama. Walam yahsul fi hayatihim khalal, ya, dan tidak terjadi pada kehidupan mereka suatu kekurangan pun. Ya, dan diceritakan bahwasanya ketika bangun ada kekurangan pada tubuh mereka atau ada rasa sakit atau semisalnya, ya. Padahal, ya, padahal kalau kita tahu, ya, kalau orang masuk rumah sakit aja, ya, nggak jalan, nggak bangun dari tempat tidur seminggu, ya, nggak bangun dari tempat tidur seminggu. Ketika ia bangun, kita harus apa lagi? Harus latihan lagi untuk jalan. Ya, setahun, dua tahun tidak bangun dari, misalnya orang yang koma tidak bangun dari tempat tidur, ketika ia bangun, ia harus latihan lagi, latihan berjalan lagi, pakai tongkat bantu jalan dulu, pakai kursi roda dulu, ya. Perlu latihan untuk jalan, untuk melenturkan otot-ototnya ini. Ini ashabul kahfi bahkan dalam waktu yang sangat berkali lipat jauh dari itu. Kadang-kadang ketika bangun tidak ada diceritakan bahwasanya mereka, ya, ketika bangun tidak ada diceritakan mereka, ya, mengalami hal-hal seperti ini, ya, mengalami hal-hal seperti ini. Bahkan diceritakan bahwasanya sebagian atau salah seorang dari mereka langsung diutus untuk pergi ke kota, ya, langsung diutus untuk pergi ke kota. Ini menunjukkan bahwasanya terdapat karamah bagi mereka, ya. Hadza min karamatil awliya. Ini termasuk karamah para wali, ya, ini termasuk dari karamah para wali, ya. Sebagaimana disebutkan di antara sebab adanya karamah para wali terkadang adalah karena butuhnya kaum muslimin terhadapnya, ya. Karena butuhnya kaum muslimin terhadapnya. Hal ini terjadi misalnya apa? Di zaman para sahabat, ya. Di zaman para sahabat, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hendak menyeberang, menyeberangi sungai di pertempuran Qadisiyah, ya, hendak menyeberangi sungai, maka ia berdoa kepada Allah, lalu mereka bisa menyeberangi sungai, berjalan di atas air, ya, mereka berjalan, bisa berjalan di atas air. Demikian pula sahabat Al-Ala bin Al-Hadrami ketika Rasulullah SAW putus ia ke Bahrain, ia bisa berjalan di atas air untuk menyeberangi, ya, untuk menyeberang. Demikian pula zaman tabi'in, ya, terdapat kisah Abu Muslim Al-Khawlani, ya, Abu Muslim Al-Khawlani ketika ia berperang ke negeri Romawi, ia juga seperti itu, ya, butuh menyeberang, lalu Allah Subhanahu wa taala beri karamah sehingga ia dan pasukannya bisa berjalan di atas air tanpa khawatir tenggelam ataupun ya terseret air tersebut. Ini karamah para wali. Kemudian kata Syekh berikutnya, amma ma yajri mimma yusbi khawariqul adat ala aidil kafarah min af'ali syaitan fahada tu'tabar min asy'wadzat wal hiyal was sihr at-takhir aw min a'mali syaitan. Adapun apa-apa yang terjadi dari hal-hal yang mirip dengan khawariqul 'adah, dari hal-hal yang tidak biasa namun terjadi pada tangan orang-orang kafir atau melalui perbuatan syaitan, maka ini termasuk dari syakwadat, dari tipuan-tipuan dan juga sihir takhili, sihir yang dinampakkan oleh syaitan padahal tidak demikian, min a'mali syaitan, dari amal-amal syaitan. Ketika seorang nampakkan bahwa saya ia bisa berjalan di atas api padahal syaitan memberi perlindungan baginya, ya, hanya tidak dilihat oleh manusia, atau ketika ia melihat bisa terbang padahal dibawa oleh syaitan, ya, wa istikhdamuhum li ifsadi aqaidil ins wal idrar bihim, ini adalah tindakan perbuatan syaitan dan bantuan mereka untuk merusak akidah manusia serta memudaratkan mereka, laisat minal karamat, bukan termasuk karamah, kalladhi yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma, seperti seorang yang terbang di langit, aw yamshi 'alal ma, atau ia berjalan di atas air, wa huwa fajir, padahal ia adalah seorang yang amat sangat fajir, ia seorang ahli maksiat, ya, pendosa, fahadha min fi'li syaitan, ya, maka ini adalah perbuatan syaitan, ya, li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufri wa syirk khadamuhum, maka tatkala syaitan, ya, tatkala mereka itu para penyihir mendekatkan diri kepada syaitan dengan melakukan kufuran dan kesyirikan, khadamuhum, syaitan pun, ya, syaitan pun menolong mereka. Ya, tujuan syaitan dalam dunia ini adalah menyesatkan manusia. Yang menyesatkan manusia, asal manusia mau melakukan hal yang merupakan kekufuran, kesyirikan, syaitan akan bantu. Ya, makanya kalau kita melihat para orang-orang seperti ini, para ahli sihir segala macam, ya, kalau kita teliti, rata-rata mereka pasti melakukan hal-hal yang sangat kufur. Ya, hal-hal yang sangat kufur dari kesyaitan syaitan. Ya, minimal menyembahnya, atau bahkan ada yang disuruh menghinakan Al-Quran seperti harus meletakkan Al-Quran di toiletnya atau semisalnya, ya, dari perbuatan-perbuatan yang amat dosa lagi kufur. Fahamaluhum khadamuhum fahamaluhum alal hawa, maka ketika orang tersebut mau melakukan apa yang diinginkan syaitan dari kufuran dan kesyirikan, fahamaluhum, maka syaitan pun menolong mereka, fahamaluhum alal hawa wa masyubihim alal ma', maka syaitan pun mengangkat mereka di udara, memperlihatkan seakan-akan ia terbang, wa macubihi alma, dan syaitan menjadikan ia berjalan di atas air. Fa ma yajri ala aidi haula'il fajra min asy'wadat wasyirk, maka apa-apa yang terjadi pada tangan mereka dari asy'wadat wasyirk, dari kesyirikan dan juga tipuan-tipuan ini, huwa min a'mali syaitan, maka ini adalah amalan syaitan, ya. Ketika seorang ahli sihir bisa mengirim penyakit atau menarik penyakit, padahal tidak demikian, ya. Tidaklah demikian. Ia tidak bisa mengirim penyakit. Tidak bisa mengirim, misalnya seperti yang mengirim barang-barang, misalnya apa ya, sekarang sebut dengan santet, ya, ngirim jarum, ngirim paku, ya. Itu perbuatan syaitan. Syaitan yang melakukannya, ya. Syaitan yang melakukannya, ya. Aw min hiyalihim wa dajlihim 'alan nas, atau itu hanya tipu daya mereka dan kebohongan mereka, ya, terhadap manusia. Wahiya umur yata'allamunaha fima bainahum kama yata'allamuna sihir. Dan ia adalah suatu perkara yang mereka pelajari sebagaimana mereka mempelajari sihir. Ya, ada seperti pernah heboh tentang orang yang bisa menarik penyakit, ya, menarik penyakit dari orang kemudian memasukkannya ke sebuah telur, ya, memasukkannya ke sebuah telur. Saya baca ini di internet tentang, ya, hal ini, banyak orang heboh tentang hal ini. Kemudian ada ternyata orang yang bisa menjelaskan caranya. Salah satu hal yang aneh dari perbuatan ini yaitu ketika mereka mengatakan akan menarik penyakit dari orang tersebut ke sebuah telur, telurnya harus dibawa oleh si dukun tersebut, ya, tidak bisa telur asal-asal, pokoknya telurnya harus dibawa oleh si dukun tersebut, ya. Lalu disebutkan oleh penulis internet ini, padahal, ya, terlihat seakan-akan di dalam, ya, telur tersebut terdapat cairan hitam ketika dipecahkan atau seperti misalkan itu, padahal ia sudah disuntikkan sengaja oleh si dukun tersebut, disuntikkan sengaja dalam telur tersebut oleh si dukun tersebut, ya, kemudian diberi penutup, ya, dengan ada caranya sehingga terlihat seakan-akan tidak, seakan-akan itu adalah telur yang belum tersentuh. Padahal ketika dipecahkan, yang hitam-hitamnya hanya penyakit bukan, bukan. Itu hasil tinta yang disuntikkan oleh si dukun tersebut. Ya, ini menggunakan sihir. Artinya ini menggunakan perbuatan syaitan. Ini bahkan tidak menggunakan perbuatan syaitan. Ini hanya kedustaan si orang yang mengaku dukun tersebut. Kedustaan dalam rangka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. La yusawu ilal anbiya wa atba'im syai'un minha. Maka tidaklah boleh disandarkan kepada para nabi suatu dari hal tersebut. Waliha dalam mana sebab Yahud asyih ila Nabi Allah Sulaiman alaihissalam radallahu alaihim bi anna sihr kufur. Maka tatkala orang-orang Yahudi, oleh karena itu tatkala orang-orang Yahudi menyandarkan atau mengatakan bahwa Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan sihir, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau membantah mereka dan menyebutkan bahwasanya sihir adalah kufuran. Wala yunsabul kufru ilal anbiya, dan tidak boleh kekufuran disandarkan kepada nabi. Wa Sulaiman alaihissalam minhum wala yariqu bihi sihir. Dan Sulaiman alaihissalam di antara mereka dan tidak layak baginya sihir. Kalau mukjizat jelas, ya, ya di tangan para nabi. Lalu bagaimana kita membedakan antara karamah dengan antara sihir? Hal-hal yang terjadi dengan karamah dengan hal-hal yang terjadi dengan sihir. Cara yang paling mudah untuk membedakan keduanya adalah kita lihat kepada siapa yang terjadi padanya, ya. Siapa yang terjadi padanya? Apakah dia seorang yang bertakwa ataukah dia seorang pendosa? Apakah ia seorang ahli tauhid ataukah ia seorang ahli syirik? Apakah ia seorang yang, ya, melakukan ketaatan ahli ta'ah atau ia seorang ahli maksiat? Jika hal itu terjadi pada ahli ta'ah, maka itu adalah karamah, ya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ya. Banyak disebutkan, telah saya sebutkan sebelumnya contohnya. Juga diceritakan bahwasanya ada seorang ulama, ya, yang antara rumahnya dan, ya, tempat masjid biasa mengajar adalah sungai. Ia bisa yang mana ia bisa berjalan dari sungai tersebut, ya. Sedangkan jika muncul dari orang yang berdosa, orang yang biasa melakukan kesyirikan, tidak menjaga perbuatan-perbuatan yang wajib, melakukan berbagai perbuatan dosa, maksiat serta apalagi dosa-dosa besar ia lakukan, maka ini bukan karamah, akan tapi kesyirikan. Akan tapi ini hanyalah sihir dan kesyirikan. Lalu mengapa kita jarang mendengar, ya, jarang mendengar tentang karamah, ya, para wali? Atau masih adakah karamah para wali zaman sekarang? Oh, alam mungkin masih ada, ya, mungkin masih ada. Lalu kenapa kita jarang mendengar karamah para wali, baik orang-orang dahulu ataupun sekarang, ya? Karena mereka yang mendapat karamah beda dengan ahli sihir. Ahli sihir, ya, ia ingin memamerkan sihirnya, ya, memamerkan sihirnya, bahkan berusaha mencari manfaat dari manusia dengan sihirnya, ya, memakan harta manusia dengan sihirnya. Sedangkan para ulama, para wali Allah yang benar, yang memiliki karamah, mereka rata-rata menyembunyikannya. Mereka menyembunyikan karamah tersebut, ya. Mereka menyembunyikan karamah karamah tersebut, ya. Jadi kita lihat aja daripada dari siapa hal tersebut muncul. Dari siapa hal tersebut muncul? Apakah dari ahli sihir ataukah atau seorang yang melakukan kesyirikan ataukah seorang yang mukmin taqi, ya? Antara seorang yang mukmin, ya, yang bertakwa. Kemudian sedikit tambahan dalam hal ini adalah apa yang dimaksudkan sihir, ya? Apakah setiap hal-hal yang terlihat ajaib tersebut adalah sebuah sihir? Dan apakah setiap hal tersebut mengkafirkan, ya? Orang-orang yang muncul darinya hal-hal seperti khariqul 'adah, ada macam-macam. Ada di antaranya ahli sihir, ya, saya sebutkan telah tadi tentang bahwasanya sihir adalah, ya, ketika ia memberikan pengaruh, ya, sebagaimana dan para ulama telah membagi sihir menjadi dua, ya, antara sihrut takhyil dengan sihrut taksir, ya. Satu adalah sihir yang hanya menutupi pandangan, ya, seperti seorang yang bisa berjalan di atas air padahal sebenarnya, ya, ia dibopong oleh syaitan. Atau ketika sebagaimana cerita dalam kisah Nabi Musa yang mana terlihat oleh orang-orang bahwasanya ahli sihir tersebut melemparkan tongkatnya dan tongkatnya berubah menjadi bulat. Padahal tongkat hanya manusia melihat seakan-akan itu adalah, ya, ular karena mata mereka ditutupi oleh syaitan. Ini jenis yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah sihrut taksir yang berpengaruh langsung pada manusia. Contohnya ketika seorang mengirim, ya, mengirim penyakit, ya, mengirim syaitan untuk menyakiti seorang, ya, atau mengirim syaitan dengan dendam menyakiti seorang, santet, ya, dan semisalnya. Ini disebut dengan sihrut taksir. Ini jenis yang pertama, ya, sihir. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang disebut dengan dukun atau al-kuhat atau al-munajjim, ya, ahli perbintangan, dan semisalnya, yaitu mereka yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dengan tanda-tanda yang tidak jelas, ya, bukan suatu hal yang merupakan tanda yang benar, ya, misalnya seorang bisa melihat atau bisa memperkirakan arah dengan bintang, ini bisa benar, bisa dipelajari ilmunya, bukan ilmu yang tidak benar, kan, tapi seorang misalnya hanya menulis-nulis di, ya, menulis-nulis garis-garis di tanah, kemudian dia bisa menunjukkan unta yang hilang, ya, menunjukkan suatu hal yang hilang, atau menunjukkan anak ini milik siapa ayahnya. Ini adalah perbuatan orang-orang yang mampu mengetahui ilmu gaib dengan hal-hal yang jelas. Ini adalah al-kuhat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan, ya, hanya orang-orang yang ahli sulap misalnya. Ahli sulap, ya, yang tidak menggunakan jin, akan tapi menggunakan kecepatan tangan. Ya, menggunakan kecepatan tangan. Makanya tidak termasuk dari sihir. Tidak termasuk dari sihir karena tidak menggunakan, ya, tidak menggunakan bantuan dari syaitan. Kita menggunakan bantuan dari syaitan, ya. Jadi seorang yang terlihat misalnya bisa jadi dengan kecepatan tangannya atau dengan teknologi yang belum dipahami oleh orang lain, ya. Seperti misalnya pertama kali listrik keluar, ia menjadikan mainan karena orang-orang lain, orang-orang saat itu belum mengetahui tentang listrik, ya. Seakan-akan itu suatu hal yang ajaib. Sedangkan yang lainnya disebut dengan dajjal tadi, yaitu orang-orang yang menipu manusia dengan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, seperti yang kita telah sebutkan tadi di antara contohnya. Lalu sihir sendiri, ya, sihir sendiri, apakah seluruh sihir menggunakan perbuatan syaitan? Tidak demikian. Tidak seluruh sihir menggunakan perbuatan syaitan. Ya, ada sihir yang menggunakan perbuatan syaitan yang jelas. Ya, ada sihir yang menggunakan perbuatan syaitan yang jelas. Ada pula sihir yang tidak menggunakan syaitan, akan tapi menggunakan, ya, obat-obatan misalnya untuk menyakiti seorang yang menggunakan obat-obatan, ya, menggunakan hal-hal yang tidak lazim, ya, misalnya racun-racun yang tidak terlihat, ya, racun-racun tidak terlihat, sehingga seorang yang terkena tidak diketahui siapa, ya, seorang bisa meninggal dalam keadaan tidak diketahui siapa pembunuhnya dan apa sebab kematiannya, dan misalnya hukum bagi yang pertama jelas kafir, hukum bagi jenis yang pertama jelas kafir. Kenapa? Karena ia meminta bantuan kepada syaitan dan melakukan berbagai kesyirikan, ya. Adapun jenis yang kedua, ya, maka jenis yang pertama ini hukumnya apa? Hanya apa? Dibunuh, ya, karena kufurannya dan juga karena bahayanya bagi masyarakat, ya, bahayanya bagi masyarakat. Ya, walaupun dia mengaku saya belum melakukan apa-apa, Siapa yang tahu tentang dia sudah melakukan atau belum? Ya. Sihir ketika seorang ia membunuh seorang tidak terlihat caranya, ya. Sehingga ia bilang belum melakukan apa-apa, tidak bisa dibuktikan, ya, tidak bisa dibuktikan. Sedangkan jenis yang kedua yang tidak menggunakan syaitan, maka ia tidaklah termasuk kekufuran, ya, tidak termasuk kesyirikan dan kufuran. Akan tapi hal ini bisa juga dibunuh, pelakunya bisa juga dibunuh. Kenapa? Karena ia juga berbahaya bagi manusia. Ia juga bisa berbahaya bagi manusia. Dan ini masih banyak orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang menggunakan obat-obatan khusus untuk membunuh orang tidak terlihat. Dan misalnya disebut dengan sahir juga oleh sebagian tetap disebut dengan sahir juga. Alakul, maka pembahasan kali ini tentang masalah perbedaan antara as-sihir dan juga al-karamah. Ya, maka apa-apa yang dilakukan oleh para wali disebut dengan karamah, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang penyihir disebut dengan sihir. Dan cara membedakannya adalah, bagaimana cara membedakannya adalah dengan melihat kepada orang yang melakukannya. Apakah ia seorang alim, seorang ahli ibadah, yang mana ia ada seorang yang melakukan berbagai ketaatan, seorang yang bertakwa, maka ini karamah. Ya, maka ini karamah. Adapun jika muncul dari seorang yang fasik, ya, seorang yang, ya, bahkan seorang yang banyak melakukan kesyirikan dan kufuran, maka ini bukanlah termasuk karamah, akan tetapi justru ia adalah sebuah, ya, sihir dan juga tipu daya dari syaitan. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita menyebutkan tentang waliullah, ya, tidaklah selalu berarti orang-orang yang biasa dianggap wali zaman sekarang, ya. Banyak orang-orang yang dianggap wali zaman sekarang padahal tidak pantas untuk demikian, ya. Banyak orang-orang yang dianggap wali zaman sekarang padahal tidak pantas untuk dianggap demikian. Ia dianggap wali padahal ia melakukan berbagai kemaksiatan yang zahir, ya. Ia melakukan berbagai kemaksiatan, ya, jelas, ya. Sebagai orang mengatakan ia sudah berlalu padanya hukum syariat sehingga ia sudah tidak mengapa yang melakukan berbagai kemaksiatan dan meninggalkan berbagai kewajiban. Ya, karena Nabi SAW jauh lebih utama. Nabi SAW tetap melakukan berbagai ketaatan dan menghindari berbagai kemaksiatan. Ya, apakah para wali ini lebih utama dari Nabi SAW? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, maka ketika seorang menyebutkan tentang wali, ya, perhatikan selalu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Imannya lurus, tauhidnya benar, ya. Tauhidnya benar, tidak melakukan berbagai kesyirikan. Wa kaanu yattaqun, dan mereka bertakwa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah yang diperintahkan. Jika misalnya seorang yang bahkan ibadah-ibadah yang wajib saja tidak dilakukan serta perbuatan-perbuatan yang mungkar saja selalu ia lakukan, bagaimana bisa disebut seorang yang yattaqun? Ya, seorang apalagi yang meninggalkan hal-hal yang wajib, meninggalkan salat, ya, atau meninggalkan puasa, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram seperti berzina dan liwat misalnya, maka barang siapa kita, maka bagaimana kita bisa menyebut atau menganggapnya sebagai seorang wali, ya. Maka definisi wali pun perlu ditimbang ulang bahwasanya waliullah disyaratkan orangnya adalah seorang yang mukmin at-taqi, seorang yang beriman dan juga bertakwa, ya. Dan jika muncul dari orang seperti ini yang beriman dan bertakwa suatu hal yang khariqul 'adah, maka inilah yang disebut dengan karamah. Allah Ta'ala ala wa alam, insyaAllah saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.